I can't change the laws of physics. Ini dia Fakta Unik. SMS tak terduga dari seseorang yang sangat kamu pedulikan memiliki pengaruh yang positif bagi tubuh kamu dan seketika memperbaiki suasana hati. Paris adalah kota pertama yang mempunyai lampu jalan. Awalnya lampu jalan terbuat dari lilin yang diletakkan di dalam wadah kaca. Cinderella dikenal sebagai Ye Hai Sin di Cina, Raisin Koti di Skotlandia, dan Zezola di Italia. Fakta unik.